آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini adalah pertemuan yang ke-8 dalam membaca kitab Minhajul Thalibin dan memahami maknanya, karya Imam An-Nawawi, yaitu di dalam fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu atammanil akmalani 'alan nab'i rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa li sami'in wa li jami'il muslimin. Amin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa tahliyatul ghusli wal mashi. Baik. Kita masih di dalam sunat-sunat di dalam wudu. Beliau mengatakan, dan membasuh 3 kali dan begitu juga mengusap 3 kali. Apa saja yang dibasuh selain apa saja yang dibasuh di dalam wudu selain kepala? Itu semua disunahkan 3 kali. Begitu juga beliau merajihkan bahwasanya kepala pun disunahkan untuk diusap 3 kali. Memang ada hadis di dalamnya, walaupun kebanyakan hadis menerangkan yang diusap cuma sekali. Cuma dengan adanya satu hadis riwayat Utsman bin Affan yang mengatakan beliau mengusap kepala 3 kali, ini mazhab dalam mazhab Syafi'i mengambil ini tetap bisa menjadi sunnah hukumnya. Lanjutkan. Nah, di dalam membasuh 3 kali ini, bagaimana caranya? Apabila ada orang yang ragu, ini seperti di dalam ragu di dalam sholat. Yaitu, apabila ragu, apakah 2 atau 3, berarti yang kita ambil? 2. Apakah sudah 2 atau masih 1, yang kita ambil? 1. Ini yang namanya mengambil yang yakin. Apa yang yakin? Yang yakin adalah yang paling sedikit. Jadi kalau ragu apakah sudah 3 kali atau baru 2, kita anggap masih 2. Dan kita masuk sekali lagi. Apakah sudah 2 ataupun masih 1, kita anggap masih 1 dan kita masuk sekali lagi. 2 kali lagi. Baik. Nah, ini kemudian di antara sunnah dalam mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Sebagaimana kita katakan tadi, yang wajib menurut mazhab Imam Syafi'i adalah mustammal masah. Aqallu, minimal yang dinamakan mengusap. Jadi tidak ada mengusap seluruhnya. Sedikit pun sudah cukup dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma tetap membasuh seluruh kepala hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan melihat kita membasuh untuk membasuh kepala seperti ini kemudian mengatakan ah kamu mazhab Hambali, salah. Itu biasanya orang-orang yang menuduh seperti itu orang awam saja. Dan kita sudah memahami menghadapi orang awam itu bukan untuk diajak debat. Orang awam, kalau mau diterangkan silakan terangkan. Kalau tidak mau terangkan, maka idana faqad safihu fala tujibuhu wa khairu min ijabatihi tsukutu. Yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. As-safih, awam, bukan orang, bukan thalibul ilmi. Itu apa kita aja berdebat, silakan ngomong apa saja. Kita tidak peduli. Baik, itu kalau kita menghadapi orang awam. Akan Anda dapatkan seperti itu. Ah, mazhab Hambali kamu ya. Enggak, ini mazhab Syafi'i. Yaitu sunnah seluruh kepala. Baik. Wathumma udunaihi. Kemudian juga di antara sunnah, karena beliau tidak memasukkan membasuh telinga di dalam wajib, beliau mengatakan sunnah di dalam wudu itu membasuh 2 telinga. Fa'in asu rab'ul imamati kammala bil mashi 'alaiha. Nah, sekarang beliau ingin melihat tentang sunnahnya, sunnah seluruhnya. Wajib sebagian kepala. Kalau Anda ingin menyempurnakan sunnah dalam membasuh kepala, namun Anda memakai sorban imamah, maka yang wajib tetap harus dilakukan. Apa? Yaitu membasuh sebagian kepala. Imamah dimasukkan tangan ke dalam imamah, masuk sudah wajib. Sudah sempurna wajib, sudah. Sekarang Anda ingin menyempurnakan sunnah seluruh kepala. Sedangkan Anda punya sorban, maka silakan ada yang Anda usap di atas sorban. Jadi ini merupakan mazhab Imam Syafi'i bahwasanya tidak boleh mengusap di atas sorban saja. Kalau Anda ingin mengusap di atas sorban, harus ada bagian kepala yang terbasuh dulu. Baru boleh mengusap di atas sorban. Sedangkan bolehnya mengusap di atas sorban seluruhnya, adalah di antara mufradat madhab al-Hambali. Satu-satunya pendapat Imam Madhab dari Imam Hambali. Nah, dan di antara sunnah juga adalah takhlilul lihyatil kassah. Menyela-nyela dengan air, yaitu jenggot yang tebal. Sudah kita ke dalam wajib membasuh muka. Kalau jenggot yang tipis, wajib apa? Dicuci semua. Apa standar tipis dengan tebalnya? Kalau tipis, nampak. Nampak dari depan, nampak lembaran rambut yang di belakang. Kalau tebal, tidak nampak. Maka yang tebal inilah yang sunnah untuk di sela-sela. Kalau yang tipis, wajib dicuci. Nah, jadi sunnah menyela-nyela jenggot yang tebal. Dan juga sunnah menyela-nyela jari jemari. Baik jari jemari dari tangan, ataupun jari jemari dari kaki. Dan juga yang lebih sempurna sunnahnya adalah menggunakan seperti diamalkan Rasulullah, itu dengan kelingking. Jari kaki, jari tangan dengan kelingking. Baik. Takdimul yamin. Betul-betul yamin ya. Di sini yumna, gak apa-apa, sama aja. Nah, mendahulukan bagian yang kanan. Yaitu apabila anggotanya ada yang kiri dan ada yang kanan. Baik, kalau wajah, pipi kiri, pipi kanan. Kalau kepala, otak kiri, otak kanan. Nah, itu bagian IQ ataupun ESQ itu. Baik, ini adalah taqdimul yumna di sini yang anggota-anggota yang ada bagian kiri dan kanannya. Baik. Wa italatu ghurratihi wa tahjirihi. Baik. Dan memperpanjang ghurrah wa tahjir, yaitu sinar ghurrah, sinar di muka, dan tahjir sinar di tangan dan kaki. Kapan bersinarnya? Yaitu ketika hari kiamat kelak. Itu disunahkan untuk memperpanjang. Baik, kalau memperpanjang yang di muka, yang di kaki dan di tangan, terbayanglah. Karena ada tangan dari ketiak sampai ke ujung yang dibasuh cuma sampai ke siku. Untuk memperpanjang, ya masih ada bagian lah untuk diperpanjang dari tangan ini. Kaki dari paha sampai ujung kaki, sedangkan yang wajib dibasuh sampai mata kaki, untuk diperpanjang masih ada lah untuk dinaikkan ke atas mata kaki. Enggak apa. Tapi kalau muka, apanya yang diperpanjang? Nah, inilah disebut oleh Imam Nawawi sendiri dalam Al-Majmu', beliau mengatakan juz'ul yasiri minar ra'. Tidak seluruh kepala, cuma juz'ul yasiri, yaitu bagian yang kecil, yang sedikit dari ra'. Kalau memang sudah kita bahas masalah batas-batas wajah, berarti ambil sedikit batasan kepala, seperti ubun-ubun, kemudian di atas izar ini, dan di belakang sofhatal unuq, bagian leher yang beradu dengan wajah. Ini dibasuh juga. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Kalau tahjil gampang, yaitu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, wa asyra'a fil 'udud, dan dibasuh juga bagian dari lengan atas. Dan begitu wa asyra'a fit saq, di dalam wudunya Abu Hurairah. Ini gampang, yang masalah di ketika di wajah. Baik. Wal muwalatu wa aujabaha al-qadim. Naam, al muwalah. Al muwalah di sini adalah tidak terputus dalam waktu yang lama. Al muwalah tidak terputus dari waktu lama. Ini beda dengan tertib berurutan. Sedangkan muwalah amalan di antara yang berurutan ini tidak terputus dalam waktu yang lama. Ini namanya muwalah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Berkesinambungan. Ya, bisa kita artikan seperti itu. Nah, di sini beliau dalam mazhab Syafi'i dikatakan dalam mazhab Jadid, mualah itu hukumnya sunnah saja. Sedangkan di mazhab yang qadim dikatakan wajib. Berarti kalau seperti itu, sekarang Anda cuci wajah, nanti kira-kira satu jam lagi cuci tangan, cukup untuk wudu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Baik. Wa tarkul isti'anah, apa artinya? Tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarkul isti'anah maksudnya tidak minta bantuan orang lain untuk mewudukkan ataupun menuangkan air wudu. Apa? Ini agar di sini dikatakan li'anna isti'anah naw'un minat tana'um wa takabbur. Kata seperti ini. Kalau memang mampu lakukan sendiri, silakan lakukan sendiri. Wan nafdi, yaitu memercikkan bekas air wudu. Setelah wudu kita nafdi. Wakala tanjiru bin Asah. Kalau nafdi masih dengan tangan ataupun dengan percikan, mungkin masih ada sisa. Watanshif dengan min syafah, yaitu dengan kain, main dengan handuk, dengan apa lain, berarti ini kering benar. Nah ini termasuk sunnah untuk meninggalkan. Berarti kalau kita lakukan, makruh. Kalau kita lakukan, makruh. Ini diantara ilahnya adalah ini seperti kita, ini asar ibadah. Bahwasanya air wudhu yang ada di badan kita, itu bekas-bekas ibadah. Kalau kita membersihkan bekas ibadah, seakan-akan kita lari dari ibadah. Nah, ini disebutkan di dalam kitabnya Minhaj, akan tetapi dikatakan oleh Muhammad di sini, akan tetapi dalam kitab Majmu' dan kitab Rawdhah, beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, boleh melakukan perbuatan tersebut, tidak makruh. Jadi dalam Minhaj, beliau mengatakan seperti ini, namun di dalam Majmu' dan di dalam Rawdhah, beliau mengatakan, boleh melakukan nafuk, boleh melakukan at-tanshif. Lanjutkan. Wa yaqulu ba'dahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ini adalah di antara sunnah juga di dalam wudu membaca doa ini. Dan kita semua insyaallah sudah menghafal doa ini. Baik. Wahadatu dua al-a'dha'i illa afdalah. Beliau menghapus dari adab-adab wudu, sunan-sunan wudu, yaitu membaca doa-doa ketika membasuh anggota wudu. Ya, mungkin kita pernah, siapa yang pernah hafal? Siapa yang pernah? Itu ketika membasuh wajah pertama apa? Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh. Allahumma taqayyid wajhi yawma taswadul wujuh. Bagus suaranya kan? Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari nanti banyak orang yang wajahnya putih. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari banyak orang yang wajahnya hitam. Itu hari kiamat. Baik. Ketika masuk tangan kanan, Allahumma qi kitabi yawmal qiyamah min hadzal yamin. Allahumma la tu'ti kitabi min asyimal. Seperti itu benar. Kalau kepala lupa kan, itu pernah hafal. Kalau kaki juga anak lupa dulu, enggak hafal sekarang lupa. Baik, nah inilah kita sudah menyelesaikan tentang babul wudu, yang wajib-wajib wudu dan yang sunnah-sunnah ya adalah amalan-amalan wudu. Ya, silakan anak inginnya yang punya kitab, silakan diulang-ulang. Memang untuk menghafal mungkin sulit, dengan diulang-ulang insyaallah akan terhafal sendiri. Baik, lanjut. Bab mashin khufi. Naam. Yajuzu fil wudhu'i lil muqimi yawman wa lailatan. Wa lil mutafiri salatan bilayaliha. Naam. Tentang sekarang masuk ke basis ke dalam bagian ikut ke dalam bab wudhu, pembahasan wudhu, yaitu membasuh di atas khuf. Yang khuf ini adalah sepatu, kalau kita artikan di tempat kita sekarang ini, sepatu. Namun dia zaman dulu lebih dekat kepada kaos kaki, cuma dia terbuat dari ulin. Bentuknya lentur seperti kaos kaki, cuma lebih kuat, tapi dia kuat seperti sepatu. Itu mungkin sekarang tidak jarang orang, mungkin tidak ada orang yang memakainya di daerah kita, karena tidak terlalu butuh, tidak tidak dingin. Kalau memang di Timur Tengah, seperti pengalaman kita di sana, ya seperti harus memakai itu. Karena kalau sangat dingin sampai mengkerut. Banyak orang-orang yang kalau musim dingin, pecah-pecah kakinya. Tapi hati-hati kalau pakai di sana, kalau memang sempat di sana diberikan kemampuan oleh Allah Tuhan Haji. Ada orang yang pakailah ketika sedang kakinya hangat. Agar dingin tidak masuk. Yang pernah saya lakukan, pakai ketika kaki sedang dingin sekali. Saya pakai, malah dinginnya nggak keluar. Ya? Jadi malah tambah dingin kakinya itu, nggak keluar-keluar itu. Baik. Yajuz, boleh. Hukumnya, boleh. Ya. Jadi bukan wajib. Ya. Boleh-boleh saja. Ya. Kalau Anda tidak mau mengusap dekat sepatu, khuf, juga tidak mengapa. Jadi, dibolehkan bagi orang yang berwudu tidak mencuci kakinya. Namun yang diusap adalah khuf, sepatu yang dipakainya. Apa syarat-syaratnya nanti dibawakan syarat-syarat sepatunya itu. Yang dibolehkan. Nah, berapa lama? Dia mengatakan, untuk orang yang mukim, yang tidak bepergian, sehari semalam. Kalau untuk orang yang berpergian, musafir, 3 hari, 3 malam. Jadi diberikan keringanan lebih besar bagi orang yang musafir. Karena rukhsahnya, musafir adalah di antara bentuk dibolehkannya rukhsah. Baik. Minal hadatsi ba'da al-usri. Bolehnya mengusap sepatu, yaitu ketika kita berwudu setelah hadas, setelah memakai sepatu tersebut. Berarti perkataan beliau minal hadatsi ba'da luksin berarti suci dulu, pernah suci, kita pernah suci, kemudian memakai sepatu khuf. Kemudian ini belum dibasuh. Karena kita pernah bersuci, wudu secara sempurna, kemudian kita memakai khuf, kemudian hadas, kentut, keluar kentut misalnya, baru mengusapnya. Jadi, dianggap mengusap sepatu adalah setelah kita memakainya, kemudian kita berhadas. Jangan berhadas dulu pakai sepatu, kemudian baru mengusap. Jadi, suci dulu dengan wudu, atau dengan cara mencuci kaki, kemudian pakai sepatu. Kapan kita berwudu mengusap di atas sepatu? Kalau kemudian setelah pakai sepatu ini, hadas. Baru kita wudu dengan cara mengusap di atas sepatu. Nah, sekarang orang yang mukim kemudian yang mempunyai kesempatan untuk mengusap di atas sepatu sehari semalam. Orang musafir punya kesempatan untuk mengusap sepatu 3 hari, 3 malam. Nah, orang yang mukim kemudian dia memakai sepatu setelah dia berwudu, kemudian dia mengusap di atas sepatu setelah hadas, kemudian dia safar. Apakah dia melanjutkan membasuh waktunya orang safar 3 hari 3 malam? Ataupun dia masih tetap harus seperti orang mukim? Karena asalnya dia mukim. Sebaliknya, orang yang safar, kemudian dia sampai ke tempatnya, jadi mukim. Apakah dia melanjutkan 2 hari dalam safar sampai ke rumahnya? Apakah melanjutkan besok masih ada kesempatan saya bekas yang safar tinggal 1 hari lagi, bonusnya tinggal 1 hari lagi. Apakah saya lanjutkan bonus ini? Kata beliau tidak. Lam yastawfi muddatas safar. Yang dipakai adalah batasan waktu orang mukim. Karena ini afdal. Sedangkan safar rukhsah. Sekarang rukhsahnya tidak ada lagi, kembali kepada asal. Nah, ketika dia afdal mau safar, kembali kepada asal juga. Safar nanti. Silakan Anda usap dulu, silakan wudu dulu dalam safar, kemudian pakai sepatu mulai dari awal lagi ketika safar 3 hari 3 malam. Dia sudah mengatakan orang yang safar mukim, maka semuanya itu batasannya apa? Sehari semalam. Bukan lagi 3 hari 3 malam. Nah, sekarang masuk dalam syarat-syarat bolehnya mengusap di atas sepatu. An yulbata ba'da kamali tuhrin. Nah, yaitu kita memakai sepatu setelah lengkap seluruh wudu. Kemudian di sini maksudnya adalah wudu. Lengkap semuanya sudah. Dari yang wajib, misalnya yang diwajibkan, ataupun kita dengan yang sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, sampai pada akhirnya mencuci kaki, baru kemudian kita memakai sepatu. Nanti kalau kita pakai sepatu sebelum selesai berwudu, maka ini tidak boleh mengusap di atasnya. Jadi harus memakai sepatu setelah sempurna wudu. Turun di sini maksudnya adalah wudu. Baik. Ini yang tadi syarat orang yang melakukan. Sekarang syarat hukumnya, syarat sepatunya. Harus menutupi batasan wajib yang dibasuh dari kaki. Apa batasannya? Ujung kaki sampai mata kaki. Berarti kalau ada sepatu yang sempat yang sampai menutup mata kaki, boleh dipakai untuk membasuh di atas sepatu. Tapi kalau ada sepatu yang di bawah mata kaki, kebanyakan sepatu-sepatu kita sekarang ini, boleh kita pakai untuk membasuh di atas sepatu? Tidak boleh. Karena tidak menutupi batasan yang wajib. Sedangkan membasuh di atas sepatu itu sebagai pengganti mencuci kaki. Sekarang kakinya pun belum tertutup. Bagaimana kita akan menggantikannya dengan membasuh sepatu? Nah, dengan syarat sepatu tersebut suci. Nah, misalnya bukan dari kulit binatang-binatang yang ataupun kulit yang najis yang belum disamak ataupun dari ya, kulit yang tohir tapi terkena najis. Baik. Yumkin tiba'ul najis fihi itawadudi musafirin lihajatin. Nah, syarat berikutnya bagi khuf adalah khuf yang bisa dipakai untuk berjalan. Maksud berjalan di sini adalah berjalannya musafir. Bukan hanya berjalan dari rumah, dari ruangan ke ruangan. Ya, bukan ini. Yang dipakai untuk berjalan di jalan-jalan orang yang musafir. Ditaraddudi musafirin li hajatihi. Karena biasanya dipakai khuf ini untuk orang berjalan di luar yang dipakai oleh musafir. Yang senantiasa dia bolak-balik dengan khuf ini. Jadi bukan hanya terbuat dari kain ataupun yang tipis yang tidak bisa dipakai bolak-balik. Sekali langsung robek. Ini tidak boleh. Jadi yang dimaksud khuf ini yang bisa dipakai untuk berjalan jauh, bisa dipakai oleh orang musafir. Apa itu? Ya, kulit. Kulit. Baik. Tila wa halalan. Ada pendapat yang baik mengatakan syarat yang bolehnya mengusap di atas khuf adalah khuf tersebut khuf yang halal. Maksudnya bukan curian. Ya. Kalau tadi tohir, sudah. Ya, halal. Bukan yang haram. Bukan benda haram. Baik. Wa la yujzi'u mansujun. La yamna'u ma'an fil athah. Nah, ini yang dimaksudkan dalam mazhab Syafi'i adalah tidak boleh mengusap di atas kaus kaki. Tidak boleh memakai penutup kaki yang hasil tenunan. Maksud sajutan tenunan. Apa itu? Yang tidak bisa menahan air. Kalau kita tuangkan air, terisap sampai ke kaki. Ini tidak boleh mengusap di atasnya. Menurut mazhab Syafi'i. Karena itu bukan khuf. Tidak bisa dipakai untuk berjalan. Kaus kaki. Ya, tidak bisa berjalan. Baik. Wala jurmuqani fil azhar. Jurmuq. Jurmuq yang dimaksud oleh ulama adalah khufun fauqal khufi. Khufun fauqal khufi. Yaitu sepatu di atas sepatu. Sepatu dua lapis. Kenapa tidak boleh? Di antara ilahnya, di antara sebabnya adalah karena mengusap di atas sepatu pengganti mengusap di atas kaki. Kalau ada sepatu lagi di atas sepatu, berarti Anda sekarang mengusap sepatu yang di atasnya pengganti sepatu di bawahnya. Beda sudah. Tujuannya sudah beda. Kalau tadi mengganti kaki enggak apa-apa lah, benar. Karena kaki diwajib. Sekarang untuk apa Anda menggantikan sepatu di atas kaki? Ini dikatakan seperti itu. Wa yajuzu masku qadamin suddatin athah. Dan boleh membasuh sepatu itu apa yang Aziz? Itu apa? Sudah hampir selesai kok. Sampai selesai. Nanti ada tayangan ulang insyaallah. Boleh mengusap sepatu yang robek depannya. Kalau depan berarti kan tempat yang wajib dibasuh. Beda kalau robeknya di bagian kaki atau bagian betis. Depan, padam. Namun setelah dia robek, dijahit. Sudah, kemudian sudah. Jadi robek boleh, tapi asalkan dijahit dulu. Apa standar jahitannya? Jahitan yang tidak bisa dilihat dalamnya. Jadi kalau jahitan masih kacau beliau itu, ya, itu yang kalau bisa dari atas masih kelihatan kakinya, yang tidak boleh. Tapi kalau sampai tempat rapi, lengkap semuanya, jahitan benar-benar seperti ini, boleh. Baik. Nah, disunnahkan, nah ini beliau sekarang mengatakan disunnahkan, mengusap sepatu atas dan bawah. Nah, ini sunnah saja ya, nanti yang wajib ada. Bagaimana caranya? Kututon. Bagaimana kututon maksudnya? Akuan ya. Kita perlihatkan. Jadi itu bukan dalam syarah adalah tangan kanan. Gak apa-apa ya? Tangan kanan di ujung kaki, tangan kiri di bawah. Tarik. Kututon, itu namanya kututon. Maksudnya apa? Apa bukan zigzag ya namanya? Ya, pokoknya seperti inilah pokoknya kututan ya. Nah, ini kututan. Sunahnya seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membasuh, cuma bentuknya kututan. Baik. Wa yakfi musamma madhin wa yuhadil barda. Nah, wa yakfi musamma madhin. Seperti ilah kepala ini. Tidak perlu harus rata. Semuanya dibasuh kayak semir itu enggak perlu. Nah, yang penting mengusap lah. Ya, usaplah. Baik. Illa yuhadil farda, ya tempat kewajiban kaki. Di mana kewajiban kaki? Ya, dia pasti yang di bawah, pasti di bawah mata kaki. Illa asfala rijli wa aqibaha fala 'ala al-madhhabi. Ah, ini katanya yakfi. Yakfi cukup benar. Cukup yaitu apa yang dinamakan membasuh walaupun tidak seluruhnya. Baik. Yuhadil farda. Farda apa tadi? Yang di bawah mata kaki, seluruh yang di atas maupun yang di bawah semuanya wajib dibasuh di kaki, ya kan? Kecuali yang tidak cukup kalau Anda basuh bawahnya saja, tidak cukup. Jadi lihat, sunnahnya adalah atas, bawah. Kemudian beliau mengatakan cukup, itu sunnah, seluruhnya. Cukup tempat yang wajib saja, kecuali bawah. Berarti kalau Anda membasuh atasnya saja cukup. Kalau Anda membasuh bawahnya saja, tidak cukup. Basuh kedua-duanya, sunnah. Paham kan? Jadi, illa asfala rijli. Itu yang tidak cukup. Kalau itu saja tidak cukup. Harus ada yang di atas. Kalau atas saja, cukup. Kalau kedua-duanya, sunnah. Qultu harfuhu ka asfalihi, wallahu a'lam. Ah, tunggu, yang begitu juga, yang asfali rajul wa aqibihi. Wa aqibiha. Belakangnya juga tidak cukup. Berarti yang cukup, kalau satu saja cukup yang di atas. Kemudian Imam Nawawi mengatakan qultu wa harfuhu ka asfali. Pinggir-pinggirnya juga seperti Anda membasuh bawahnya. Jadi tidak cukup membasuh pinggirnya saja. Jadi kalau Anda ingin minimal apa yang dinamakan membasuh khuf adalah atasnya. Kalau seluruhnya itu sunnah kata beliau. Lanjut. Nah, kalau Anda sebagai musafir misalnya ragu ini sudah satu hari atau dua hari, nah, maka yang pakai satu hari aja, tidak boleh lanjutkan lagi. Kenapa ada sekarang ragu? Baik. Fa'in ajnaba wajib tajdid lufsin. Apabila junub, ini tidak boleh lagi untuk mengusap di atas sepatu, harus diperbaharui memakai sepatu dengan cara wudu, mandi dulu, wudu, kemudian ataupun langsung mandi dulu kemudian memakai khuf. Karena nanti akan ada bahwa si orang yang mandi cukup, tidak perlu berwudu lagi, sudah terangkat hadis kecil. Yang penting jangan melanjutkan lagi sedang junub. Harus mandi thaharah dulu lagi, seperti awal lagi, kemudian memakai khuf lagi. wa man nadaa wa huwa bi tuhril mathi wa tala qadamayhi wa fi qawlin yatawadda. Sekarang Anda sudah bersuci, sudah wudu, pakai khuf, kemudian batal. Baik, boleh mengusap? Pertama, baru pertama kali wudu sudah, pakai sepatu, kemudian batal. Sekarang boleh kita wudu mengusap di atas khuf. Baik, mengusap di atas khuf, masuk ke masjid, disuruh buka khufnya. Gimana? Ini benar. Wa man naz'a wa huwa bi tuhril mathi. Dia sekarang suci, sudah suci. Tapi sucinya sekarang ini suci setelah mengusap. Bukan suci gara-gara membasuh. Baik, sekarang mau masuk masjid disuruh buka sepatu. Apakah sah, masih sah wudu kita gara-gara kaki, gara-gara khuf dibuka? Beliau mengatakan, ghasala qadamai. Kalau Anda mau tetap suci dengan wudhu tadi yang membasuh, maka cuci dulu kakinya. Cuci dulu kakinya. Ini ada banyak ada pendapat di sini. Ada yang mengatakan batal. Anda copot, batal. Ada yang mengatakan copot, gak apa-apa, masuk sholat. Walaupun yang kita basuh ketinggalan di luar. Ada yang mengatakan cuci dulu kakinya. Karena tadi cuma yang Anda basuh, sepatu. Sedangkan yang Anda bawa-bawa masuk ke dalam kaki. Ini yang dirojakan oleh beliau. Wa qila fi qaul wa fi qaulin, ada pendapat yang baik mengatakan wudu lagi dari awal. Baik, ini kalau memakai sepatu. Beda halnya kalau wudu. Anda wudu sebelum masuk masjid, kaki Anda copot. Ya misal putus kaki. Batal enggak wudunya? Yang kita wudu tadi dicopot, tinggal di luar. Ini enggak. Yang silap dalam masalah kufur ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Besok gimana? Lanjut. Besok Jumat insyaallah ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.